Saatku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri, dengan berani dekat denganmu. Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimanakah caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku tahu sedang jatuh cinta. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Sini aku berdiri, menanti waktu yang tepat, hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap mau kadangku. Sampai aku mampu ucap maukah denganku. Akhir.